Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Takrirat As-Sadidah ya. Ini sudah sampai ke bab wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Babul wudu. Bab menjelaskan tentang wudu. Al-wudu lughatan ismun li ghusli ba'dil a'dha. Secara bahasa, wudu adalah nama untuk basuhan sebagian tubuh, sebagian anggota atau sebagian tubuh. Wahwa ma'khudun minal wadho'ah wahya al-husnu wal-jamal. Kata wudu itu diambil dari kata al-wadho'ah yang bermakna bagus ya, hasan wal-jamal ini maknanya bagus. Wasar'an ismun li ghusli ahdo'in mahsusah biniyatin mahsusah ala wajhin mahsus. Secara syariat, wudu adalah nama untuk basuhan anggota tertentu dengan niat tertentu dengan cara tertentu. Jadi serba tertentu ya. Tertentu, tertentu dan tertentu. Mal farqu bainal wadu'i wal wudu. Apa perbedaan antara wadu ini di fathah dan wudu? Ini dhamma ya. Harakat wawu, fathah dan dhamma itu bedanya apa? Al wadu'u bi fathil wawi ismun lima il wudu. Kalau dibaca fathah artinya adalah air ya. Air yang digunakan wudu. Wa amal wudu'u bi dhammil wawi ismun lil fi'li. Kalau dibaca dhamma itu artinya adalah pekerjaannya, perbuatannya. Jadi wudu itu perbuatan, wadu itu alat ya. Ini juga sama seperti kebanyakan yang lain. Fadlul wudu'i menjelaskan keutamaan wudu. Warada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yusbihu 'abdun al-wudu'a illa ghufira lahu ma taqaddama min dambih wa ma ta'akhkhara. Seorang hamba tidak menyempurnakan wudu kecuali dosa-dosa yang telah dilakukannya dan dosa-dosa yang akan dilakukan itu diampuni. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa menyempurnakan wudu itu bisa menghilangkan dosa, bisa menjadikan dosa kita diampuni. Waqala aidan as-salatu khairun maudhu wa la yuhafidu 'alal wudu'i illa mu'min. Kemudian di hadis yang lain Nabi juga bersabda bahwa salat itu adalah ibadah yang terbaik ya, dan tidak menjaga wudu kecuali orang yang beriman. Jadi salah satu ciri-ciri atau sifat dari orang yang beriman itu dia selalu menjaga wudu. Artinya setiap batal wudu lagi, setiap batal wudu lagi ya, mudawamah. Jadi selalu dalam kondisi suci. Waqala aidan man tawaddaa fa ahsanal wudu kharajat khotayahu min jasadihi hatta tahruja min athfari. Ada hadis lagi yang mengatakan bahwa barang siapa yang wudu lalu dia menyempurnakan wudunya, maka semua dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya hingga dosa itu keluar dari kuku ya, dari kuku. Jadi intinya dosanya hilang semua ya. Mas'alatun ma huwal mujibu lil wudu. Ada satu masalah, satu pertanyaan, sebenarnya apa yang mengharuskan wudu? Al-hadasu amil qiyamu ila sholat. Apakah yang mengharuskan wudu itu sholat? Hadas ya. Apakah yang mengharuskan wudu itu hadas atau ingin melakukan sholat? Yang mengharuskan wudu. Al-mu'tamadu anal mujibah wal hadas. Menurut pendapat mu'tamad, ini kalau dalam pendahuluannya mu'tamad ini bisa dua ya. Bisa pendapat yang disepakati oleh Rafi'i dan Nawawi, bisa juga yang disepakati oleh Romli dan Ibnu Hajar. Menurut mu'tamad yang mengharuskan wudu adalah hadas. Wa anna raf al hadasi syaratun li sihhati sholati. Jadi yang mengharuskan, yang menjadi sebab keharusan adalah hadas, dan hilangnya hadas itu merupakan syarat dari sholat ya. Jadi ada mujib, ada syarat. Wa amal qiyamu ila sholati fasartun li fawriyatil wudu. Berkehendak melakukan sholat, akan melakukan sholat itu adalah syarat bergegas melakukan wudu. Jadi kalau sholatnya sudah mepet, sudah sempit waktunya, itu kan harus segera sholat. Kalau harus segera sholat ya harus segera wudhu. Atau ingin melakukan sholat, selama seseorang ingin melakukan sholat maka dia dituntut untuk segera wudhu. Furudul wudhu'i, fardu wudhu. Furudul wudhu'i sitatun, fardu wudhu ada 6. Arba'atun tasbutu bil Qur'an. Fardu wudhu ada 6 ya. 4 fardu itu berdasarkan dari dalil Al-Qur'an. Wa hiya ghuslul wajhi wa ghuslul yadaini wa mashu ba'dir ra'si wa ghuslul rijlain. 4 fardu yang dijelaskan oleh Al-Qur'an adalah membasuh wajah, membasuh dua tangan, mengusap sebagian kepala dan membasuh kedua kaki. Wa tsnani bisunnah wa huma an-niyatu wa tartib. Untuk dua fardu yang tersisa yaitu niat dan tartib ini dijelaskan oleh hadis, bukan dijelaskan oleh Al-Qur'an. Al-aslu fihi qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kau ingin melakukan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu hingga ke siku, dan usaplah kepalamu, dan basuhlah wajahmu hingga dua mata kaki. Kama qala sahibu shofati Zubad, furuduhun niyatu waksil wajhaka, wagusluqal yadaini ma' mirfakika, wa mashu ba'di ra'si thumma ghsil wa'um rijlaika ma' ka'baika wa tartibu thum. Ini sama seperti tadi ya, fardu wudu itu adalah niat, membasuh wajah, membasuh dua tangan beserta siku, mengusap sebagian kepala, lalu membasuh dan meratakan ya kaki serta apa itu dua mata kaki, dan terakhir adalah tartib. Mana tadi? Sarhul furud, sarah dari kefarduan wudu. Al awalu an niyatu, fardu yang pertama niat ya. Fayanwi raf al hadas awil wudu awis sholat awit taharota di sholat. Jadi niat ini boleh boleh beberapa macam ya. Jadi tidak harus niat yang biasanya kita diajari di saat kecil itu ya. Nawaitul wudu hingga akhir itu boleh niat menghilangkan hadas, boleh niat wudu, nawaitul wudu itu boleh. Atau bersuci untuk sholat. Jadi nawa itu raf al hadas boleh, nawa itu wudhu boleh, nawa itu taharah li sholat juga boleh. Kemudian mana tadi al awaluniyah, lalu waktuha. Waktuha inda ghusli awalil juz'i minal wajhi li anal ibrah bil furud. Waktu niat adalah di saat membasuh bagian pertama wajah ya. Membasuh bagian pertama wajah. Mengapa harus dilakukan di saat itu? Karena yang dianggap ya, yang dianggap adalah kefarduan. Jadi niat itu kan harus dilakukan di permulaan ibadah ya. Dan wudu itu yang diperhatikan ya kefarduannya. Kalau kesunahan tidak termasuk wudu maksudnya. Kemudian untuk fardu yang kedua, afani ghuslul wajhi, membasuh wajah. Sumya bidzalika li'anna bihi taqa'ul muwajahah. Mengapa dinamakan wajah? Karena dengan wajah seseorang bisa dikatakan berhadap-hadapan ya. Muwajah artinya berhadap-hadapan. Seorang dikatakan berhadap-hadapan itu bila wajahnya saling berhadapan. Jadi oleh karena itu dinamakan wajah. Wa hadduhu tulan ma baina manabiti syari rosi ila muntahal lahyain. Ukuran wajah, batas apa ke atas ke bawah ya. Tul ini ke atas ke bawah. Batas wajah adalah antara tempat keluarnya rambut ya, tempat keluarnya rambut bagian depan hingga ujung dua tulang. Dua tulang yang ditumbuhi gigi bawah ya. Lahyan ini dua tulang yang ditumbuhi gigi bawah. Jadi janggut atau dagu itu. Jadi antara dua apa antara ujung depan antara tempat tumbuhnya rambut bagian depan hingga dagu. Wa ardhon ma bainal udhunain. Untuk ukuran ke samping ya, tadi kan ukuran ke atas ke bawah. Kalau ukuran ke samping itu batasnya adalah kulit ya, kulit atau anggota wajah atau wajah antara dua telinga. Jadi antara dua telinga itu adalah kulit yang harus dibasuh di saat wudu. Hukmu ghusli su'ul wajhi ini saya teruskan di video setelahnya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak hingga usai. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawab.